Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita, seterusnya hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, sebelum kita meneruskan perbahasan pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis ini, kita nak anjurkan supaya semua yang sedang hadir pada saat ini yang sedang menonton, supaya dapat sertakan di ruangan komen bagaimanakah suara kita dan juga gambar kita. Adakah gambar jelas dan suara jelas atau bagaimana, untuk kita perbaiki sebelum kita memulakan perbahasan. Dan boleh juga hadirin dan hadirat sertakan di ruangan komen ni daripada mana kita hadir menonton. Saya baca sebentar tadi ada yang sebut daripada Sungai Petani jelas. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga jelas kedengaran suara saya dan juga gambar pun jelas kelihatan insya-Allah. Kalau ada yang tidak jelas, saya harap semoga dapat komen menyatakan suara tak jelas atau gambar tidak jelas. Jadi kalau tidak ada komen, maka saya rasa semua telah jelas dan kita akan terus pergi kepada perbahasan kuliah kita majlis sekali yang kelima pada malam ini. Berkenaan pengajian Talbis Iblis yang dikaryakan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Daripada Al-Hafiz Ibnu Al-Jawzi rahimahullah. Dan daripada Sungai Petani juga jelas. Dan saya ucap ahlan wa sahlan daripada mana sahaja anda hadir menonton. Baik. Kita nak pergi masih lagi pada bab yang pertama. Fil amri biluzumi sunnati wal jamaah. Anjuran dan perintah untuk kita ini melazimi as-sunnah dan juga al-jamaah. Dan kita nak pergi kepada apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi di sini selaku penulis kitab, hadirin dan hadirat. Beliau menukilkan terus daripada kata-kata Al-Imam Al-Tabari. Dan Al-Imam Al-Tabari di sini sebenarnya merujuk kepada Al-Imamu Al-Lalaka'i. Al-Imamu Al-Lalaka'i. Bukanlah Al-Imamu Al-Tabari yang menulis kitab Tafsir Al-Tabari. Tetapi Al-Imamu Al-Tabari di sini adalah Al-Imamu Al-Lalaka'i yang menulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Qala Al-Tabariyu, kata penulis kitab, berkata Al-Tabari, وَأَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ إِبْنُ عَلِي. Isa bin Ali telah mengkhabarkan kepadaku. Beliau berkata, حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ. Al-Imamu al-Baghawi telah menyampaikan kepada kami. قَالَ. Beliau berkata, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَرُونَ. Muhammad bin Harun telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Haddasana Sa'idu bin Shabib. Sa'id bin Shabib telah menyampaikan kepada kami. Qala, katanya, Sami'tu Yusuf ibn Asbat yakul, Kana Abi Qadariyan wa akhwali Rawafid, Fa'anqadhanillahu bisufyan. Fa'anqadhanillahu bisufyan. Yang membawa maksud, seorang ulama yang bernama Yusuf bin Asbab, Yusuf bin Asbab. Beliau berkata, kana abi qadariyan, bapakku adalah seorang qadari. Bapakku adalah seorang qadari. Qadari ini nisbah kepada suatu aliran pemikiran yang sesat, iaitu Al-Qadariyah, kumpulan Al-Qadariyah, yang mana kumpulan Al-Qadariyah ini mereka adalah golongan yang menafikan takdir Allah, yang menafikan takdir Allah. Masakan tidak sesat kerana kita menyatakan rukun iman kita adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kita kepada Allah, kita beriman bahawasanya qadar Allah dan juga yang bersifat baik dan juga yang bersifat buruk. Antu'mina bil qadar, hendaklah kamu beriman dengan qadar, kata Nabi. Dengan takdir Allah, ketetapan dan ketentuan Allah yang baik dan juga yang buruk. Yang baik dan juga yang buruk. Jadi itu adalah rukun iman kita. Jadi kalau golongan Al-Qadariyah ini, mereka menolak qadar dan menafikan qadar Allah. Mereka menafikan takdir Allah. Maka mereka termasuk dalam kelompok yang menyeleweng daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sebutkan di sini Yusuf bin Asbaq ni dia nak memberitahu, kana abi qadariyan. Bapakku dulu adalah seorang yang mengikut aliran Qadariyah. Wa akhwali rawafid. Dan bapa-bapa saudaraku daripada sebelah ibu. Ha, kalau bapa saudara daripada sebelah ayah, maknanya adik-beradik ayah kita. Yang tu dipanggil sebagai al-am ataupun a'mam, iaitu dia punya kata banyak dia, bapa-bapa saudara daripada sebelah ayah. Tapi bila dia kata akhwali daripada al-khal, al-khal ni adalah bapa saudara daripada sebelah ibu. Maknanya adik-beradik lelaki kepada mak kita. Ha, yang tu adalah khal, bapa-bapa saudara. Dan dia maklumkan bahawasanya akhwali rawafid. Bapa-bapa saudara aku pula adalah rafidah. Rafidah ni adalah kelompok syiah. Syiah rafidah. Juga kelompok ajaran sesat. Sama seperti sesatnya golongan Al-Qadariyah itu tadi. Jadi nampak dia ini, Yusuf bin Asbaq ni, tokoh besar dari kalangan ulama' dahulu. Dia diuji dengan keluarga terdekat dia beraliran dengan aliran sesat. Bapa dia Qadariyah. Dia punya bapa-bapa saudara daripada sebelah mak dia pula adalah Rafidah, Syiah. Jadi nampaknya di situ bahawasanya mereka ni alirannya aliran sesat dan berada di sekeliling berhampiran dengan kehidupan apa nama Yusuf bin Asbab ini. Lalu kata beliau rahmatullah alaih, فَأَنْقَذَنِ اللَّهُ بِسُفْيَانِ, maka Allah pun telah menyelamatkan aku dengan Sufyan. Maknanya Sufyan di sini, kalau saya tak silap, merujuk kepada Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Maknanya Sufyan al-Thawri adalah tokoh besar dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana kata Yusuf bin Asbab, Sufyan, Allah telah menyelamatkan aku daripada kesesatan yang berhampiran berdekatan dengan diri dia tadi. Bapa dia ahli aliran sesat, bapa-bapa saudara dia aliran sesat. Maka dia kata Allah telah menyelamatkan aku dengan Sufyan. Jadi Sufyan ni lah yang mengajar akidah yang betul. Sufyan ni lah yang mengajar tentang apakah yang betul, apakah yang batil. Ha, jadi nampak. Sebenarnya kita ni kalau kita dapat belajar ilmu, kita dapat guru kita dari kalangan guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu adalah suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Itu hakikatnya merupakan suatu nikmat daripada Allah yang wajib kita syukur sebenarnya. Kita tengok guru-guru kita semua akidah sejahtera. Akidah yang bebas daripada syirik dan khurafat. Kita tengok dari sudut pengamalan mereka juga adalah pengamalan yang melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada metod manhaj mereka beragama, mereka mengikut jejak langkah salafus salih. Ha, jadi kita katakan ini hakikatnya adalah suatu kenikmatan yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada diri seseorang. Jadi kawan ni sebagai contoh. bila insan-insan yang berdekatan dengan dia telah mengikut ajaran sesat, telah mengikut kefahaman yang menyeleweng, jadi boleh jadi dia berada dalam bahaya kerana kawan, kerana jiran, kerana keluarga, kerana ayah, kerana ayah-ayah saudara. Jadi ini adalah hubungan yang dekat. Jadi kalau hubungan yang dekat, dia lebih mudah untuk dipengaruhi sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok macam mana ada satu aliran kumpulan yang sesat. Tapi kita tengok banyak pengikutnya. Rupanya cara mereka adalah mereka menggalakkan setiap lelaki dari kalangan mereka berkahwin ramai. Dan bukan semata berkahwin ramai, tetapi mesti memiliki anak-anak yang ramai. Ha, yang tu. Jadi bila dia banyak crowd, dia banyak team, maknanya dia banyak manpower. Anak-anak ramai, keluarga ramai. Jadi sebab itu aliran dia boleh berkembang. Ha, dia target dia begitu. Ha, jadi kita ini hadirin dan hadirat, kita lihat bahawasanya benda-benda ini, faktor-faktor ini adalah faktor bagaimanakah boleh ajaran menyeleweng ini berlaku dan tersebar dalam kalangan masyarakat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Yusuf bin Asbad ni daripada kesesatan aliran Al-Qadariyah dan juga Syiah Rafidah dengan cara beliau mendapat guru yang Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih. Kemudian kita nak pergi kepada noktah yang berikutnya pada nombor yang ke-24 hadirin dan hadirat. Al-Imam Ibn al-Jawzi sekali lagi menukilkan daripada Al-Imamul Lalaka'i rahmatullah alaih, Al-Imamu Abu'l Qasim Al-Lalaka'i yang menulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Qala At-Tabari, berkata At-Tabari, wa akhbarana Ahmad bin Muhammad ibn Hafs. Ahmad bin Muhammad bin Hafs telah mengkhabarkan kepada kami. Qala akhbarana atau qala haddathana Abdullah ibn Adi. Abdullah ibn Adi. Abdullah bin Adi telah menyampaikan kepada kami riwayat ini. Qala haddathani Ahmad bin Al-Abbas Al-Hashimi. Ahmad bin Al-Abbas Al-Hashimi telah menyampaikan kepadaku, dia kata. Qala, beliau berkata, haddathana Muhammad ibnu Abdil A'la. Muhammad ibnu Abdil A'la telah menyampaikan kepadaku. Beliau berkata, sami'tu Mu'tamira ibn Sulaimana yakul. Aku mendengar Mu'tamir bin Sulaiman berkata, dakhaltu ala abi. Satu hari aku masuk ke rumah bapakku dan aku bertemu dengan bapakku, wa ana munkasirun, dalam keadaan aku ni sedang bersedih. Wa ana munkasir, dalam keadaan aku ni monyok, dalam keadaan aku tengah sugul, dalam keadaan aku tengah bersedih. Ha, itu maknanya. Faqala li, lalu bapakku bertanya kepadaku, ayah dia tanya, ayah kepada Mu'tamir bin Sulaiman ni. Ayah dia kata, malak, apa kena dengan kamu? Apa jadi? Apa isunya? Contoh. Lalu Mu'tamir ni dijawab kepada ayah dia. Dia kata, mata sadiqun li. Kawan aku seorang telah meninggal dunia, dia kata ke ayah dia. Kawan dia seorang telah meninggal. Lalu ayah dia pun kata, mata ala sunnah. Adakah kawan kamu tu mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maknanya dia mati sebagai Muslim dan dia Muslim yang mengikut sunnah Nabi SAW. Dia itu dia ahli sunnah wal jamaah. Maka Mu'tamir ni dia bagi tahu, na'am, betul. Dia mati sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia tidaklah mati dalam keadaan dia Syiah. Dia tidaklah mati dalam keadaan dia Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij dan seumpamanya. Tetapi dia mati dalam keadaan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Lalu kata bapak dia tadi, la tahzan alih. Kalau macam tu, janganlah kamu bersedih dengan kematiannya. Kerana sepatutnya kita rasa gembira dia mati di atas sunnah. Kita tidak bersedih dengan kematian ahli sunnah wal jamaah. Dalam erti kata, dia mati dalam kesejahteraan. Dia mati dalam kebaikan sebenarnya. Dia mati dalam kebaikan. Jadi sebab itu kita ni, selain daripada kita nak berdoa, contoh. Kita kata, Allahumma amitni ala al-Islam Ya Allah, kau matikanlah aku di atas Islam, satu. Dan kita tambah lagi dalam doa kita, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, kau matikanlah kami di atas Islam dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ramai orang mendakwa dia Muslim. Syiah mendakwa dia Muslim. Khawarij mendakwa dia Muslim. Murji'ah mendakwa dia Muslim. Mu'tazilah juga mengaku Muslim. Tetapi kita mengatakan bahawasanya kadang-kadang dakwaan-dakwaan ini hanyalah semata dakwaan yang tidak didasarkan dengan kebenaran sekalipun. Dakwaan yang tidak bersifat kebenaran. Semua orang boleh mendakwa dia Muslim. Tetapi kita nak tengok, adakah dia Muslim ahlu sunnah yang mengikut sunnah Nabi SAW dari sudut i'tiqad, akidah, syariah, akhlak dan seumpamanya, ataupun akidahnya menyeleweng daripada akidah Nabi, ataupun amalannya menyeleweng daripada amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun akhlaknya menyeleweng juga daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena mewarisi. Kadang-kadang yang mengaku ahli sunnah pun dia kena tengok akhlak juga. Kadang-kadang kita jangan suka banyak sangat menganjing orang di Facebook. Orang baca komen-komen kita ni. Orang screenshot, orang baca, orang menilai. Jadi orang kata, ini ke mereka ni mendakwa diri mereka ahli sunnah yang sebenar. Tetapi akhlak mereka, sesama mereka duk mengutuk orang itu, mengata orang ini, mengumpat orang ini, bahasa menganjing. Jadi kita kena hati-hati. Jangan biarkan diri kita menjadi fitnah yang merosakkan manhaj kita. Jangan biarkan. Kita kena ingat hadirin dan hadirat. Antum ala thagratim min sugaril Islam. Fala yu'tayanna ahadum min kibalik. Kamu ni adalah berada pada satu posisi daripada posisi-posisi Islam. Kita ada satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam. Kita adalah salah satu benteng daripada benteng-benteng Islam. Jangan biarkan musuh boleh datang daripada arah kita. Jangan biar fitnah kepada manhaj, fitnah kepada ahlu sunnah dengan disebabkan akhlak kita. Jadi biar kita ahli sunnah dari sudut akidah, dari sudut manhaj, dari sudut ibadat, dari sudut akhlak, dari sudut akhlak. Dan satu lagi selain daripada akhlak yang saya sebut tadi, ibadah. Ahli sunnah kena dikenali sebagai orang yang sangat kuat beribadat. Ahli sunnah sepatutnya dia kena sentiasa melazimi ibadat. Kena jaga salat fardu, kena jaga salat-salat sunat, rawatib qabliyah ba'diyah, kena jaga salat tahajjud. Sebab itu para ulama dahulu, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, dan kita kenal Imam Ahmad ni. Imam Ahmad ni adalah disifatkan sebagai imamu ahli sunnah wal jamaah. Imam ahli sunnah wal jamaah. Al-imamul mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, rahmatullah alaih. Ada satu malam, seorang lelaki tidur di rumah Imam Ahmad, tapi tidak bangun tahajud. Maka seakan nak memberi isyarat, Imam Ahmad kata, tak layak digelarkan sebagai ahlul hadis, tak layak digelar sebagai ahlul sunnah, orang yang tidak melazimi salat tahajud. Jadi rugi. Sepatutnya ahlul sunnah adalah orang yang dikenali dengan banyak ibadat. Kita tengok, dia selalu puasa, dia selalu salat sunat, dia jaga salat malam, dia jaga zikir-zikir pagi dan petang, dia jaga bacaan Quran. Ha, yang tu. Ibadat dia kita tengok, Masya Allah hebat. Ni kadang-kadang kita tengok si fulan mengaku mendakwa ahlu sunnah sejati, bla bla bla. Tapi dalam bab pengamalan kita tengok, oh, biasa-biasa sahaja. Ha, jadi kita kena jaga bukan semata akidah, tetapi ibadat dan akhlak mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian kita pergi kepada poin yang berikutnya, pada poin yang ke-25. Pada poin yang ke-25, qala at-Tabari, berkata al-Imam at-Tabari, dan at-Tabari di sini merujuk kepada al-Imam al-Lalakai, al-Imam al-Lalakai. Wa akhbarana Ahmad ibn Ubaid qal, Ahmad bin Ubaid mengkhabar kepada kami ini, beliau berkata, akhbarana Muhammad ibn al-Husayn. Akhbarana Muhammadu ibnu al-Husayn. Muhammad bin al-Husayn telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, Haddathana Ahmad ibnu Zuhair. Ahmad bin Zuhair berkata kepada kami, qala ya haddathana Ya'qub bin Ka'ab. Ya'qub bin Ka'ab telah menyampaikan kepada kami, qal, beliau berkata, haddathana Abdah. Haddathana Abdah. Abdah telah menyampaikan kepada kami, qala haddathana Ibnu al-Mubarak. Haddathana Ibnu al-Mubarak. Dan Ibnu al-Mubarak adalah Abdullah Ibnu al-Mubarak, ulama besar dari kalangan salaf. Lahir pada tahun 118 Hijrah dan wafat pada tahun 181 Hijrah. Abdullah Ibn al-Mubarak wafat pada penghujung kurun yang kedua Hijrah. Dan Ibn al-Mubarak ni beliau riwayatkan daripada An Sufyana al-Thawri, daripada Sufyan al-Thawri rahmatullah alaih, qal, beliau berkata, istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Fa'innahum ghuraba. Saling berpesanlah sesama ahli sunnah dengan pesanan kebaikan. Saling berpesanlah sesama ahli sunnah dengan pesanan kebaikan. Jadi di sini nak memberi isyarat bahawasanya ulama-ulama kita dahulu, seperti Abdullah Ibn al-Mubarak, seperti Sufyan al-Thawri dan seumpamanya, mereka amat menggalakkan supaya ahli sunnah ni saling menasihati antara satu sama lain. Hubungan kita kena kuat. Hubungan sesama kita kena erat. Kalau kita nampak ahli sunnah yang kita tahu sahabat kita ni, dia dari sudut manhajnya, dia adalah ahli sunnah. Dari sudut akidahnya, dia adalah ahli sunnah. Maka kalau kita nampak dia ada tergelincir, kalau kita nampak dia ada buat kesilapan, maka menjadi satu tanggungjawab kita untuk berpesan-pesan. Saling bertegur. Saling memperbetulkan. Tapi masyarakat kadang-kadang zaman sekarang ni yang kita perhatikan, yang mengaku ahli sunnah pun, kalau dia nampak sahabat dia buat silap, tapi dia menganjing sesama dia pula. Menganjing itu bukan dari sudut apa, dia sudut mengumpat. Dia mengumpat, dia sembang sesama dia. Kemudian dia kata, oh kawan tu bla bla. Padahal kawan tu pun akidah ikut ahli sunnah juga. Kawan tu pun dari sudut manhaj kecenderungan dia pada ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi bila kita nampak dia buat silap, kita duduk bersembang belakang-belakang dia, itu mengumpat namanya. Kita duduk mengatur kawan tu, kawan tu. Tak. Kita kalau boleh, tegur personally. Maknanya kita message dia, kita kata ini ada kesilapan contoh. Ini ada salah. Tapi biarlah kita nak tegur benda yang betul-betul salah. Kadang orang kita ni benda yang tak salah pun nak tegur juga, masalah juga. Biar benda yang jelas tak betul, kita tegur. Kita nampak dia ada tergelincir sikit, kita nampak dia ada kesilapan sedikit, kita tegur. Yang tu yang Sufyan al-Thawri kata, istausu bi ahli sunnah. Dan ini sebenarnya adalah tuntutan kepada setiap mukmin sebenarnya. Kepada setiap mukmin. Orang beriman, sesama mereka ni disifatkan sebagai satu batang tubuh yang sama. Jadi kalau kita tengok ada satu anggota yang sihat, kita orang, saya minta maaf, kalau kita tengok ada satu anggota tubuh yang sakit, kita rawat. Yang tu bukan kita biarkan. Kita rawat. Kerana itulah ciri-ciri mukmin. Mukmin ni dia adalah orang yang satu jasad yang sama. Dan disifatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Iza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang beriman sesama mereka tu dari sudut kasih sayang mereka, perasaan cinta mereka, apa nama sifat watarahumihim wata'atufihim masalul jasad, sama seperti satu batang tubuh yang sama, sama seperti satu jasad. Izashtaka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh tu mengadu rasa sakit, rasa tak sihat, maka tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, seluruh anggota badan yang lain akan as-sahar, akan berjaga malam. Berjaga malam tu maknanya apa? Maknanya seluruh anggota jasad yang lain tak boleh tidur. Kalau contoh gigi sakit, mata tak boleh pejam. Ha, macam tu. Gigi sakit, kadang-kadang badan kita pun rasa tak sedap. Dan juga al-humma, kita akan rasa demam kalau satu anggota tubuh sakit. Kadang cedera di kaki, satu badan demam, contoh. Kadang baru lepas cucuk vaksin di bahu, satu badan demam, contoh. Sebab itu, sebab anggota kita ni ibarat satu tubuh. Dan itulah Nabi SAW sifatkan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, dia kena saling berpesan, saling menasihati antara satu sama lain. Kalau ada nampak salah, ada nampak tak sakit, nampak tak betul, tegur. Sebab kalau jasad kita, tangan kita sakit, mesti kita akan rawat. Takkan tangan sakit, badan kita kata biarlah dia. Tak boleh. Kita mesti akan merawat. Kita kena perbetul kerana kita satu jasad. Dan hakikatnya Allah sebut hal ini di dalam Al-Quran. Allah kata wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia rugi, kata Allah. Demi masa manusia rugi, semua manusia rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi berpesan-pesan tu. Dan kalimah at-tawafi atau at-tawafau bil-haq itu melibatkan dua pihak. Kalau kita nampak kawan kita tak betul, kita tegur dia. Dan kalau dia nampak kita tak betul, dia tegur kita. Itu prinsip Ahlu Sunnah. Istawsu bi ahli sunnati khaira. Saling berpesanlah dengan kebaikan terhadap sesama Ahlu Sunnah. Dengan kebaikan terhadap sesama Ahlu Sunnah. Dan khairah di situ menepati apa yang Allah kata wa tawassaw bil haqq, saling berpesan dengan kebenaran. Dan kebenaran di situ saya selalu sebut hadirin dan hadirat, kebenaran di situ adalah kebenaran pada konten, pada isi kandungan teguran, isi kandungan dakwah, isi kandungan tausiah, pesanan. Dia mesti adalah kebenaran pada konten. Intipati dakwah, intipati pesanan dan nasihat mesti betul. Jangan kita nak tegur orang terhadap benda tu tak salah, tapi kita nak perbetulkan benda yang tak salah. Dan jangan kita nak dakwah tetapi dakwah dengan hadis palsu. Yang ni bukan termasuk dalam tawasau bil haq. Allah kata tawasau bil haq, dengan kebenaran. Bukan kita nak dakwah dengan benda-benda cerita-cerita karut, cerita tahyul mahyul, benda-benda khurafat, benda-benda yang tak diketahui kesahihannya. Bukan ciri pendakwah orang yang mudah menceritakan apa yang dia dengar. Dan bukan ciri pendakwah sejati orang yang main sampai ke apa dia yang dia baca. Bahaya sebenarnya, bahaya. Nabi SAW sebut, Nabi kata, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang tu digelar sebagai pembohong, pendusta, sekiranya dia duk cerita je apa yang dia dengar. Itu yang dia kata, oh saya nukil je, saya sampaikan sahaja. Tapi dia sepatutnya kita nak nukil, kita nak sampai, mesti dengan bukti. Itu yang disebut oleh para ulama, in kunta naqilan fa'alaika bittashih. Kalau kamu nak nukilkan sesuatu, mesti kamu kena cek dahulu kesahihan dia. Wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil. Dan kalau awak ni nak tuduh seseorang, awak kena datangkan bukti. Awak kena ada dalil. Kena ada bukti. Kalau kita nak menyampai sesuatu, in kunta naqilan fa'alaika bid-tashih. Kena perbetulkan dahulu. Baru kita boleh sebarkan. Jadi dakwah dengan kebenaran. Tawasau bil-haq. Kebenaran pada konten. Dan satu lagi kebenaran yang disifatkan adalah kebenaran pada konteks. Pada konteks ni nak memberikan gambaran bahawasanya dalam dakwah kita kena hikmah. Kenapa? Kena hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah ni menurut Al-Imam Ibn Al-Jawzi, saya minta maaf, menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, Ibn Al-Qayyim dia kata hikmah adalah fi'lu ma yambari ala al-wajhi alladhi yambari fil waqti alladhi yambari. Itu hikmah menurut Imam Ibn Al-Qayyim. kita melakukan sesuatu yang betul pada waktu yang betul dengan cara yang betul. Nampak? Kadang-kadang dakwah kita tu isi dia betul dah. Tapi timing tak kena. Timing tak kena. Contoh. Walaupun dari sudut betul tentang satu kenyataan, iaitu musibah yang berlaku, bala yang berlaku adalah disebabkan maksiat yang kita buat. Betul. Kita tak nafikan secara total. Betul. Antara faktor ujian adalah kerana faktor maksiat. Dalilnya jelas pun dalam surah Ar-Rum itu Allah kata, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerosakan di darat dan di laut adalah disebabkan kejahatan tangan-tangan manusia tu. Manusia buat kerosakan. Jadi disebab manusia buat kerosakan, Allah kata tumbuh dan muncul kerosakan di darat dan di laut. Tetapi kalaulah baru-baru ini macam kepada bangsa-bangsa banjir di sebahagian tempat di negara kita. Kita pergi ke tempat mereka, kita kata kepada mereka, contoh kita kata, takziah banjir, tapi kami nak pesan banjir ni sebab maksiat, banjir ni sebab dosa, jadi tuan-tuan kena berhenti daripada dosa. Jadi tak tepat sebenarnya begini. Yang ni tak termasuk dalam hikmah dalam dakwah. Yang ni dia tak termasuk dalam bahagian watawasau bilhaq tu. Dia tak termasuk. Kerana dia tak meraihkan emosi orang yang sedang ditimpa musibah. Dia tak boleh sebut begitu. Tapi kalau kita nak sebut, kita kata, kita akan bagi tahu bahawasanya ujian ni Allah nak angkat darjat orang beriman. Allah uji kerana Allah tahu kita mampu. Hayang tu. Kena cakap begitu supaya bila dia cakap, bila kita cakap-cakap begitu, ucapan tu akan bersifat menenangkan mangsa. Bukan menyakitkan hati mangsa. Jadi itu yang kita kata, kena berpesan dengan kebenaran. Jadi kebenaran bukan semata pada intipati tetapi juga kepada konteks. Kena tengok keadaan, tengok situasi, tengok kepada mad'u atau audience, tengok kepada tempat. Jadi kadang, ataupun contoh, kita nak bagi nasihat. Dan di hadapan kita orang kaya contohnya. Dan nasihat kita pula, tajuk nasihat tu adalah bersabar dengan ujian kemiskinan. Tak tepat tu. Depan orang kaya, kita tak bolehlah bagi tajuk bersabar dengan ujian kemiskinan. Dia banyak duit. Depan orang miskin pula, kita duk kata kewajipan sedekah, kewajipan zakat, tuntutan bayar sekian. Orang tu mana ada duit. Tapi kita kena tengok kepada tempat. Yang itulah yang kita kata hikmah di sisi Ibn Al-Qayyim tadi. Fa'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang betul dengan cara yang betul pada waktu yang betul. Ha, yang tu. Dan satu lagi yang kita boleh ambil dalam berpesan-pesan sesama ahli sunnah ni, walaupun Sufyan ats-Tsauri dia kata istausu bi ahli sunnati khaira, satu lagi Quran kata khaira tu juga boleh disifatkan dengan watawasaw bil marhamah. Saling berpesan-pesan dengan al-marhamah. Saling berpesan-pesan dengan kasih sayang. Kita apabila kita berpesan, menegur, menasihati, semua tu tanda kita nak berikan kebaikan kepada dia. Kita nakkan kebaikan kepada orang yang kita tegur, orang yang kita nasihat. Bukan kita nak keburukan, bukan atas faktor benci terhadap dia kita tegur dia, tidak. Kita tegur dia, teguran terbina atas dasar al-marhamah, kasih sayang. Yang ni yang Quran kata, watawafau bil-marhamah, saling berpesan dengan kasih sayang. Jadi kita kena ingat, yang tu sesama ahli sunnah. Sebab itu, para ulama' kita telah banyak memberi nasihat tentang hal ni. Sesama ahli sunnah pun, kalau ada perbezaan pendapat, hendaklah ia diselesaikan dengan cara kasih sayang. Jangan bermudah-mudahan kita nak tahzir. Jangan bermudah-mudahan kita nak memboikot. Jangan bermudah-mudahan kita nak mengeluarkan seseorang daripada daerah ahli sunnah kepada daerah ahli bid'ah. Jangan. Tapi kita bagi teguran. Kita bagi pesanan. pesanan biar pada benda yang betul, pada hal yang jelas salah. Yang tu kalau bila kita berjaya buat perkara-perkara ini, kasih sayang, kebenaran, kebaikan, maka tiga faktor ni orang sangat-sangat mudah nak terima nasihat dan wasiat dan teguran dan pesanan daripada kita. Orang pasti akan mudah terima, hadirin dan hadirat. Jadi kita tengok apa kata istausu bi ahli sunnati khaira, dan di sini disebutkan di hujung kata-kata Sufyan ats-Tsauri, fa innahum ghuraba, kerana ahli sunnah ni adalah golongan yang asing. Ghuraba, ghuraba ni maknanya adalah golongan yang asing. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebut bada al-islamu ghariba, Islam bermula dalam keadaan asing. Dulu orang anggap pelik Islam ni, apalah kena buat itu, kena buat ini, kena sembah Allah, kena semayang, kena puasa, kena itu ini. Orang kata pelik. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba, dan Islam akan kembali asing satu hari nanti. Masyarakat kita pun zaman sekarang, cuba kita teliti, dah berlaku dah zaman sekarang ni, Islam kembali asing. Pengamalan terhadap ajaran Islam yang sebenar tu akan dianggap pelik, akan dianggap sebagai dipandang sinis. Contoh. Saya bagi satu contoh. Kadang-kadang bila kita berjalan di kawasan khalayak, tiba-tiba kita bagi salam kepada orang yang lalu di tepi kita. Dia akan tengok kita pelik. Dia akan kata, apa kena pula mamak ni bagi salam kat aku? Dia kata, mamak ni aku kenal ke dia? Contoh. Jadi orang akan anggap pelik terhadap perbuatan memberi salam. Padahal memberi salam adalah apa nama, ajaran Islam yang paling utama. Pahala yang besar. Bahkan antara ucapan pertama Nabi ketika memasuki Madinah, Al-Munawwarah ala sakinih afdal salatu wassalam, Nabi kata, ayyuhan nas, apa yang pertama sekali? Nabi kata, afshus salam, afshu as-salam. Yang ini diriwayatkan daripada sahabat namanya Abdullah bin Salam. Dia kata Nabi SAW bila sampai je Madinah dalam peristiwa hijrah tu, Nabi kata, afshus salam, ayyuhan nas, afshus salam. Wahai orang, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Cakap assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni sesama Muslim. Yang tu. Tapi zaman sekarang benda ni jadi asing. Nak bagi salam kepada orang yang kita tak kenal pun dianggap sebagai satu perkara yang pelik. Satu perkara yang asing. Afshus salam wa at'imut ta'am, dan saling bagi makan. Wasilul arham, hubungilah ikatan kekeluargaan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, semayanglah pada waktu malam. Ke dalam keadaan ketika orang lain tengah tidur, kita salat. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan, kata Nabi SAW. Tapi poinnya adalah memberi salam. Bahkan dengan memberi salam, kita dapat masuk syurga. Allahu Akbar. Besar pahala bagi salam. Tapi masyarakat anggap gharib, anggap pelik. Itu Nabi kata, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba, Islam mula dengan keadaan pelik, asing, dan Islam akan kembali asing dalam kalangan masyarakat. Nabi kata SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum, kata Nabi SAW. Kamu tidak akan dapat masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang sesama kamu. Adakah patut aku mengajarkan kepada kamu atau tidakkah patut aku mengajarkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu lakukan ia, kamu akan saling berkasih sayang. Lalu kata Nabi SAW, afshus salama bainakum, sebarkan salam sesama kamu. Okey, jadi itu sifat ahli sunnah. Ahli sunnah ni sifat dia ghurabak. Tapi ghurabak pada pengamalan dia terhadap sunnah yang dianggap pelik. Janganlah ghurabak kerana dia buat perangai pelik. Jangan. Ada-ada orang kita ni suka buat perangai pelik. Lepas tu bila orang tegur, dia kata, kami ni ghurabak. Yang tu tak betul lah. Dia buat perangai pelik, perangai orang duduk ni, dia buat benda lain. Lepas tu dia kata dia ahli sunnah. Jangan. Tapi ghuraba dalam erti kata pengamalan kita betul ikut sunnah Nabi SAW yang jelas. Macam bagi salam apa semua tadi. Tapi masyarakat awam yang jahil, maka dia menganggap perkara itu sebagai pelik. Ha, bukan kita yang buat perangai pelik. Okey. Kemudian kita sambung lagi kepada beberapa noktah yang berikutnya hadirin dan hadirat sebelum kita tamat. Pada nombor yang ke-26. Kata penulis kitab rahmatullah alaih, akhbarana Abu Mansur ibn Khairun. Abu Mansur bin Khairun telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, akhbarana Ismailu ibn Abil Fadl al-Ismaili. Ismail bin Abi Al-Fadl Al-Ismaili telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, akhbarana Hamzatu ibn Yusuf al-Sahmi. Hamzah bin Yusuf al-Sahmi telah mengkhabarkan kepadaku dengan katanya, akhbarana Abdullah ibn Adi al-Hafiz. Abdullah bin Adi al-Hafiz telah menyampaikan kepada kami, katanya, haddathana Abu Awanah. Abu Awanah telah menyampaikan kepada kami, katanya, haddathana Ja'far ibn Abdul Wahid. Ja'far bin Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami dengan katanya, qala lana ibnu Abi Bakrin ibn Ayyash. Anak lelaki kepada Abu Bakar ibnu Ayyash berkata kepada kami, qala Abu Bakar ibnu Ayyash, bapaknya Abu Bakar bin Ayyash berkata, as-sunnatu fil islami a'azzu min al-islami fi sa'iril adyan. Sunnah di dalam Islam ni lebih a'az daripada Islam dalam keseluruhan agama-agama yang lain. Dan a'az di sini maknanya adalah qalla hatta kada la yujad, sangat sedikit sekali. Sehingga hampir-hampir susah nak kita nak jumpa, susah kita nak ketemui. Hakikat orang yang benar-benar orang kata melazimi ahli sunnah wal jamaah atau melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segenap aspek. Kadang mesti kita akan tengok dari sudut banyak kekurangan sebenarnya. Saya, kalau saya boleh jujur dengan hadirin dan hadirat, kadang-kadang ada orang dia mengaku dia ahli sunnah, betul. Dia suka kepada hadis-hadis Nabi, dia hanya berpada dengan Quran, dia akan ikut teliti amalan ni ada dalam pengamalan Nabi atau tidak. Tapi daripada sudut akhlak, dari sudut ibadat, kita nampak ada kekurangan. Ha, nampak. Daripada satu sudut. Tapi dari sudut akidah, semangat. Dan ada pula sebahagian yang mengikuti sunnah ni begitu bersungguh dan bersemangat dalam bab pemakaian. Dalam bab pemakaian. Maksudnya dia pakai sentiasa pakai jubah, sentiasa melazimi pakaian Nabi SAW. Tapi daripada satu sudut pula, kadang-kadang ibadat Nabi dia tak ikut pula. Ha, contoh. Jadi itu ujian masing-masing sana. Dalam bab akidah Nabi, kita tengok dia agak menyelisihi akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi dari sudut pakaian, oh kita kena pakai pakaian begini kerana pakaian ini pakaian Nabi SAW. Betul. Tapi sebab tu kita nak jumpa yang sejati ni. Kata Abu Bakar bin Ayyash ni, as-sunnah fil Islam, sunnah dalam Islam tu lebih susah kita nak jumpa berbanding Islam dalam seluruh agama-agama yang ada atas muka bumi ni. Dia kata di sini, apa nama, qalla hatta kada la yujad, sangat-sangat sedikit. Ha, yang tu yang disifatkan sebagai ghurabak tu, asing. Orang-orang asing. Orang-orang asing. Okey, selesai perbahasan tersebut. Kemudian kita nak pergi kepada poin yang berikutnya. Kata penulis kitab, sami'tu Aba Abdullah al-Husain ibn Ali al-Muqri. Aku mendengar Abu Abdullah al-Husain bin Ali al-Muqri. Beliau berkata, sami'tu Aba Muhammadin Abdullah ibn Atta' yaqul. Aku mendengar Abu Muhammad Abdullah bin Atta', beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah al-Iskandarani Iskandarani yaqul. Aku mendengar Abu Abdullah Al-Iskandarani, beliau berkata, Sami'tu Aba Mansur Muhammad ibn Muhammad Al-Azdi yaqul. Aku mendengar Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Azdi, beliau berkata, Sami'tu Aba Al-Abbas Ahmad ibn Muhammad bin Firashah yaqul. Okey. Sami'tu Ahmad bin Mansur Ash-Shirazi yaqul. Aku mendengar Ahmad bin Mansur Ash-Shirazi, beliau berkata, Sami'tu Al-Husain bin Muhammad At-Tabari yaqul. Aku mendengar Al-Husain bin Muhammad At-Tabari berkata, Sami'tu Muhammad ibn Al-Mughirah yaqul. Aku mendengar Muhammad bin Mughirah, beliau berkata, Sami'tu Yunus ibn Abdul A'la yaqul. Aku mendengar Yunus bin Abdul A'la, dan Yunus ibnu Abdul A'la ni adalah Yunus As-Sadafi. Yunus As-Sadafi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus As-Sadafi ni kita biasa dengar tentang kisah Yunus As-Sadafi dengan tok guru dia, Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullah alaih. Mereka ni sezaman. Dan mereka ni sama-sama ulama. Tapi satu hari, kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi ni, Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, dia kata, ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi masalah. Aku telah berbeza satu pandangan dengan Imam Syafi'i ni terhadap sesuatu isu, dia kata. Tapi sebelum tu dia kata, ma ra'aitu rajulan a'qal min asy-Syafi'i. Aku tak pernah jumpa seorang lelaki yang begitu cerdik, lebih cerdik daripada Imam Syafi'i. Ikhtalaftu ana wa ma'ahu fil mas'alah. Aku ni berbeza pendapat dengan beliau dalam satu isu. Tiba-tiba satu hari dia datang ke rumah aku, dia ketuk pintu rumah aku. Dia ketuk pintu rumah dan aku keluar rumah dan dia pegang tangan aku, lalu dia kata, ya Aba Musa. Wahai Abu Musa. Adakah perbezaan kita dalam satu permasalahan tu menghalang kita daripada menjadi saudara, dia kata. Sepatutnya tak begitu. Maknanya, walaupun mereka berselisih, walaupun mereka berbeza pandangan, walaupun mereka ada khilaf sesama mereka, tetapi khilaf mereka tidak membawa kepada hati. Itu maknanya. Khilaf mereka dalam satu isu fiqah tidak menyebabkan mereka bermusuhan dalam persaudaraan. Dalam ukhuwah. Kadang-kadang orang kita ni beza khilaf fiqah je. Nak baca bismillah kuat ke tak baca kuat ketika fatihah. Nak baca kunut subuh ke tak baca kunut subuh ketika solat subuh. Itu khilaf fiqah. Tapi dia punya perbalahan tu orang tu sesat, orang ni kafir, orang tu semayang tak sah. Seolah-olah hilang kawan, hilang persaudaraan, hilang ukhuwah Islamiyah. Sedangkan Allah kata, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Tapi Imam Syafi'i tidak. Dia kalau yang sewajarnya kita bermusuhan adalah khilaf dengan golongan-golongan yang benar-benar menyeleweng. Ha, gitu. Yang tu betul lah. Macam Imam Syafi'i juga, apa yang beliau lakukan kepada seorang lelaki Hafs Al-Farad. Berlaku debat antara Imam Syafi'i dengan Hafs Al-Farad ni. Dan Hafs Al-Farad ni dikata Quran adalah makhluk. Tapi Imam Syafi'i kata tak, Quran adalah kalamullah. Lalu apa kata Imam Syafi'i kepada Hafs? Imam Syafi'i kata, laqad kafarta billahil azim. Ni kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya kamu telah kufur kepada Allah. Ayang tu. Kenapa dia kata Quran makhluk? Tapi kalau nampak, dua situasi yang berbeza. Dalam akidah, cara kita nak interaksi berbeza dengan khilaf-khilaf yang jelas salah tu. Tapi kalau dalam bab-bab fiqah ni, kita kena tolak ansur. Kena ada tolerance. Jadi kita dalam situasi seperti ini, itulah yang berlaku antara Yunus bin Abdul A'la Sadafi rahmatullah alaih dengan Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Apa kata Yunus? Dia kata, Sami'atu Syafi'iyya yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata. Ini, dia berguru dengan Imam Syafi'i. Yunus bin Abdul A'la. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku melihat seorang lelaki dari kalangan ulama-ulama hadis ni, seolah-olah aku melihat seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, yang itulah umpamanya ahlul hadis, ulama-ulama hadis disifatkan sebagai salah seorang sahabat Nabi. Allahu akbar. Kenapa? Sangat-sangat bersungguh dalam menjaga Nabi. Sangat-sangat bersungguh dalam mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi diibaratkan seperti batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang masih tinggal. Jasad Nabi telah dikebumi. Tetapi orang kata suara-suara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kekal. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Nabi, ayat-ayat Nabi, itulah para sahabat. Mereka amat menjaga batang tubuh Nabi semasa hayat, tapi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menjaga hadis-hadis Nabi, ucapan Nabi, kata-kata Nabi adalah para ashabul hadis. Dan disebut istilah ashab ni adalah individu yang sentiasa mendampingi. Daripada perkataan as-suhbah, daripada perkataan as-suhbah. Jadi suhbah ni menemani, suhbah ni mendampingi. Adalah riwayat-riwayat hadis yang menyebut satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersendirian di dalam masjid. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk ke masjid. Dia tengok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedang dalam keadaan duduk bersendirian. Maka dia masuk masjid, dia pun terus pergi duduk di sebelah Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ni, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, "Ya Abu Dzar," Nabi kata, "anna lil masjidi tahiyyah wa tahiyyatuhu raka'atan, kum farka'huma," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid kita ni ada dia punya tahiyat, ada dia punya aluannya. Dan aluan bagi masjid adalah 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Lalu Nabi SAW pun kata, kum farka'huma, bangun dan dirikan salat 2 rakaat. Saya bukan nak bahas dan fokus pada perbahasan tahiyatul masjid. Tapi saya nak bagi gambaran kepada semua para pendengar. Tengok sifat sahabat. Bila mereka nampak, mereka lihat Nabi sedang duduk bersendirian, mereka pasti nak menemani Nabi SAW. Itulah sifat suhbah. Itu sifat sahabat. Sentiasa mendampingi, sentiasa ada dengan kita. Ketika senang kita, ketika kita susah. Kalau yang ada bersama dengan kita ketika senang sahaja, itu adalah kenalan, itu bukan sahabat. Sahabat ni macam Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ketika peristiwa hijrah, ketika Allah memberi keizinan kepada Nabi untuk berhijrah, Nabi terus pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan bila Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar yang mana Allah telah mengizinkan baginda untuk berhijrah, maka ucapan pertama yang keluar daripada mulut Nabi, ucapan pertama yang keluar daripada mulut Abu Bakar As-Siddiq adalah, "As-suhbatu ya Rasulullah. Bolehkah aku menemani kamu wahai Rasulullah dalam hijrah?" Abu Bakar guna perkataan apa? As-suhbah. Bolehkah aku menemani, mendampingi, mengiringi kamu? Dan hijrah pada waktu itu adalah waktu kesusahan. Nabi sedang diperangi. Nabi sedang dimusuhi. Nabi sedang diancam bunuh. Tetapi Abu Bakar nak mendampingi Nabi. Itulah isyarat sahabat ada bukan semata senang. Tetapi sahabat turut mendampingi semasa susah. Dan sahabat ni bukan orang yang kita kenal sehari dua je, tak. Sahabat ni adalah orang yang kita kenal dalam tempoh yang lama, yang sentiasa berdamping, yang sentiasa bermajlis. Jadi kalau disifatkan seseorang sebagai ashabul hadis, sahabat-sahabat kepada hadis, maka dia adalah orang yang berkecimpung, bergelumang, sentiasa menghabiskan masanya yang ada baca hadis, kaji hadis, semak hadis, cek hadis. Itu ashabul hadis yang sebenar. Ha, yang tu. Itu adalah ashabul hadis yang sebenar. Dan dia mengamalkan intipati-intipati yang ada dalam hadis, yang ada di sudut anjuran, perintah, amalan. Ha, dia sibukkan diri dia dengan hadis. Dan bila dia cakap, sikit-sikit hadis. Bila dia kaji sikit-sikit, Nabi SAW kata. Nampak? Orang macam ni adalah ashabul hadis. Dan itulah sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa ada bersama Nabi, mempertahankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, sebahagian ulama kata, al malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Para malaikat adalah penjaga wahyu di langit, iaitu Al-Quran. Malaikat menjaga Quran. Para malaikat adalah hurrasu as-sama, penjaga wahyu di langit. Wa ashabul hadis hurrasul ard. Adapun ulama-ulama hadis adalah penjaga wahyu di muka bumi. Iaitu wahyunya apa? Wahyunya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menjaganya? Ulama-ulama hadis. Sebab itu kita kena ikut jalan para ulama hadis. Kerana ulama-ulama hadis adalah individu, adalah kelompok, adalah golongan, adalah kumpulan yang paling menghampiri kebenaran. Yang paling menghampiri kebenaran. Jadi kita tengok ulama-ulama hadis. Pengamalan mereka, ilmuan mereka. Jadi sebab itu ahlus sunnah yang sejati, ulama yang bersifat, kalau kita kata bidang kita bidang hadis, kita kena jaga ikut akhlak ulama hadis. Kalau kita kata kita ni di bidang hadis, kita kena ikut ibadah ulama-ulama hadis. Orang yang belajar hadis sepatutnya kena ada perbezaan diri dia dengan orang lain yang biasa-biasa ni. Sebab apa? Sebab dia sedang memikul dan mengendong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan Nabi sama macam orang-orang biasa, tak. Nabi ni kalau kita tengok antara dua orang lelaki, kita boleh tengok dari sudut pengamalan itu Nabi lah tu. Sebab apa? Sebab akhlaknya terpancar. Ibadahnya terzahir. Keilmuannya terserlah. Ha, yang tu. Tapi kalau orang tengok kita, kata kita ni bidang hadis. Kata kita ni ahli hadis. Tapi tengok pun macam tak ada pun akhlak macam macam ulama hadis. Tak ada pun ibadat pengamalan macam ahli hadis. Tapi kita tengok kadang-kadang ulama-ulama kita. Cukup mereka jaga. Pakaian mereka, percakapan mereka, penulisan mereka, pengamalan mereka, mereka amat jaga kerana mereka adalah ahli hadis. Ahli hadis. Dan disebut bahawasanya ahli hadis ni kata Al-Imam Syafi'i, "Idza ra'aitu ar-rajul min ashabil hadis ka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku tengok seorang lelaki daripada kalangan ulama hadis, ia seolah sama seperti aku ni melihat seorang lelaki dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dari sudut iqtidak, kesungguhan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut kecintaan terhadap Nabi, mempertahan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama hadis mereka akan ikut jalan Nabi satu persatu. Allahu akbar. Ikut satu-satu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Kata penulis kitab rahmatullah alaih, akhbarana Muhammad ibn Abi al-Qasim. Akhbarana Muhammad ibn Abi al-Qasim. Muhammad bin Abi al-Qasim telah mengkhabarkan kepada kami. Akhbarana Hamad. Hamad telah menyampaikan kepada kami. Qala akhbarana Abu Nu'aymin al-Hafiz. Abu Nu'aym telah menyampai mengkhabar kepada kami. Katanya, akhbarani Ja'far al-Khaldiyu fi kitabih. Ja'far al-Khaldi telah mengkhabarkan kepadaku. Katanya, sami'atul junaida yakul. Aku mendengar al-imamul junaid berkata, at-turuku kulluha masdudah alal khalq. Jalan-jalan tu semuanya terhalang kepada makhluk. Jalan nak sampai kepada Allah. Ha, itu maknanya. Jalan nak sampai kepada Allah ni semuanya terhalang, tertutup ke atas keseluruhan makhluk, khususnya manusia. Illa maniqtafa asara rasuli wattaba'a sunnatahu sallallahu alaihi wasallam wa lazima tariqatahu fa inna turuqal khairat kullaha maftuhatun alaih. Yang membawa maksud, jalan semua tertutup, jalan semua terhalang kecuali mereka yang menyusuri, yang mengikuti jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melazimi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kesemua jalan kebaikan hakikatnya telah dibukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat satu sahaja. Bahawasanya Allah ni ataupun Islam ini adalah agama Tuhan kita. Tuhan kita ni Allah. Allah adalah pemilik agama ni. Dan Allah maha mengetahui apa yang sebenar-benar yang Allah kehendaki daripada kita para hamba-Nya. Jadi Allah ni, dia nak bagi kita ni, para hamba dia, sampai kepada dia. Ikut jalan yang boleh sampai dan membawa kepada dia. Maka Allah pun menghantarkan kepada hamba-hambanya ini seorang Rasul. Dan seorang Rasul tu adalah Nabi kita SAW. Jadi Nabi kita ni adalah satu-satunya, orang kata pemegang lesen yang sah untuk membawa kita ni menuju kepada jalan Allah. Bawa kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, kalau kita nak sampai kepada Allah, kena ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang dok mengajar kita jangan ikut Nabi buat sebab Nabi buat ni macam tak sesuai pada kita, ada amalan yang lebih baik daripada Nabi. Tak. Kita apa sahaja yang Nabi ajar itulah yang paling baik. Macam kita kata bab zikir pagi petang. Mungkin ada orang kata adalah ada ulama tertentu pengamalan dia peribadi dia baca zikir ni pagi petang tak. Kita kata Nabi baca apa? Ha gitu. Apa yang Nabi baca saya nak ikut. Sebab Nabi yang apa yang Nabi baca tu pastilah terbaik-baik sifat, terbaik-baik ajaran. Kemudian zikir selepas salat pula. Kita pun bagi tahulah, oh ini imam masjid tu baca macam ni, ha, yang ni di pondok sekian baca kitab ni, ha, yang ni di sekolah agama sekian baca kitab ni, ataupun baca zikir sekian-sekian-sekian. Kita tanya, Nabi baca zikir apa selepas solat? Ha, contoh. Kalau apa yang Nabi baca, ha, saya nak amalkan yang tu. Sebab Nabi yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada peribadi Rasulullah tu terdapat contoh terbaik buat diri kamu semua. Begitu juga dengan selawat. Ada orang kata, oh ni selawat sekian, ni selawat sekian, ni selawat sekian, ni selawat sekian. Lalu kita tanya, Nabi SAW baca selawat apa? Nabi SAW mengatakan selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Apa itu selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Semasa tahiyat akhir tu. Itu adalah sebaik-baik selawat kata Nabi. Jadi kita dah takkan kita nak kata ada selawat yang pahala bersangatan besar, ada selawat lain yang lebih baik daripada itu. Tidak. Kita nak beramal dengan apa yang Nabi ajarkan. Kita nak beramal dengan apa yang Nabi amalkan. Itu jalan dia. Jadi seolah dia nak berikan di sini, kata Junaid ni tadi, kerana jalan-jalan kebaikan semuanya telah terbuka ataupun telah dibuka untuk Nabi SAW. Jadi kalau kita nak mendapat jalan-jalan kebaikan yang menyampaikan diri kita kepada Tuhan kita, menyampaikan diri kita kepada pencipta kita, menyampaikan diri kita kepada pemilik agama kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan kena ikut jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut jalan Nabi. Macam mana kita nak tahu kita ikut jalan Nabi? Dia pasti akan ada sandaran. Ada hujahnya, ada dalilnya, ada nasnya. Itulah ikut ajaran Nabi. Macam contoh, kenapa kita lepas mayang kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Kerana ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi solat, dalam riwayat Muslim, Nabi kata, apabila sebaik sahaja baginda solat, baginda akan beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Lepas tu ada perawi tu tanya, macam mana kaifiat istighfar? Maka dia kata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi orang yang benar-benar nak ikut sunnah Nabi, dia akan teliti benda ni. Sebab tu dia yang dia tanya tu, macam mana kaifiat istighfar? Padahal istighfar ni, kita boleh faham macam-macam bentuk istighfar. Betul tak? Macam hadis tu sekadar bagi tahu, kerana Rasulullah SAW, iza insarafa min salatihi, qala astaghfir, apa nama? Kana yastaghfirullah. Sungguhnya Rasulullah SAW, apabila baginda selesai sahaja daripada salat baginda, baginda akan beristighfar kepada Allah. Ayat tu umum sebenarnya. Istighfar ni boleh dipahami dengan pelbagai makna. Kalau kita kata, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ha. Yastaghfirullah salasa. Nabi beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali contoh. Lalu, kita boleh faham. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ataupun, Allahummaghfirli, Allahummaghfirli. Ataupun baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bik apa nama? A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Boleh sahaja difahami begitu. Tapi nampak perawi hadis tu, salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis tu, ditanya kepada sahabat, macam mana kaifiat istighfar Nabi? Dia tanya. Ni di, dalam riwayat Imam Muslim ni. Macam mana kaifiat istighfar Nabi? Maka sahabat tu bagi tahu. Nabi membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita pun selepas sembahyang macam tu lah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ikut orang kata jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi ni orang kata dah tak ada tolok tanding lagi dah. Jalan Nabi ni dah tak ada kekurangan. Jalan Nabi dah tak ada sepatutnya kritikan. Tapi kadang ada masyarakat ni dia nak juga ikut tah mana-mana punya pandangan, pengamalan, bla bla bla, tidak. Tetapi ini yang kata Junaid rahmatullah alaihi ni, at-turuqu kulluha masduda 'ala al-khat. Jalan semuanya tertutup illa man iqtafa athara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatahu wa ladhima tariqatah. Kecuali orang yang menyelusuri jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimi tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang terakhir sebelum kita tutup adalah berkenaan dengan kata-kata penulis kitab kita dalam poin yang berikutnya. Akhbarana Umar ibn Zafar ataupun Zufar. Zafar di sini. Umar bin Zafar berkata, akhbarana Ja'far ibn Ahmad. Ja'far bin Ahmad berkata, akhbarana Abdul Aziz ibn Ali al-Azaji. Abdul Aziz bin Ali berkata, akhbarana Ali ibn Abdullah ibn Jahdam. Akhbarana Ali ibn Abdullah ibn Jahdam. Qala akhbarana Muhammad ibn Jaban. Muhammad bin Jaban mengatakan kepada kami, sami'tu Hamid ibn Ibrahim yaqul, aku mendengar Hamid bin Ibrahim berkata, qala al-Junaid ibn Muhammad. Qala al-Junaid ibn Muhammad. Baik. Dan betul apa yang saya zahirkan bahawasanya Junaid di sini adalah al-Imam al-Junaid al-Baghdadi rahmatullah alaih. Seorang ulama yang disifatkan sebagai tokoh besar dalam kalangan ulama-ulama sufi, dalam kalangan ulama-ulama sufi. Dia berkata al-Junaid al-Baghdadi, tapi kita tengok Junaid Baghdadi ajak orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut dia. Ajak orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang orang kita ni pada hari ini kan kita terdengar, oh kena ikut apa nama tarekat-tarekat Junaid Baghdadi. Tapi Junaid Baghdadi suruh ikut tarekat Nabi. Teliti kata-kata tadi tu. Dia kata apa yang saya, kalau saya ulang balik, ini Junaid Baghdadi ni orang kata kalau nak ikut tarekat Junaid Baghdadi. Tapi Junaid Baghdadi kata walazima tariqatahu sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, apa kata Junaid bin Muhammad al-Baghdadi rahmatullah alaihi ni? At-tariqu ila Allah azza wa jalla masdudatun ala khalqi Allah azza wa jalla. Jalan menuju Allah atau jalan ke arah Allah ni telah tertutup ke atas keseluruhan makhluk. Illa 'ala al-muqtafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali golongan yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'in li sunnatihi alaihi salatu wassalam. Dan golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah azza wa jal. Tengok. Guna dalil Quran. Guna dalil Quran. Kita bila bercakap, mesti ada anjuran daripada Quran. Mesti ada hujah. Mesti ada nas. Mesti ada sandaran. Mesti ada dalil. Dan Al-Junaidul Baghdadi dia kata apa? Dia kata dalilnya adalah seperti yang Allah sebutkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya buat diri kamu pada pribadi Rasulullah terdapat contoh teladan yang terbaik. Contoh teladan terbaik pada diri Rasulullah tu untuk siapa dia? Lakum, untuk kamu, kata Allah. Kamu tu siapa dia? Untuk lana, kita orang Islam. Kita orang pengikut-pengikut Nabi. Jadi, pribadi yang terbaik pada diri Rasulullah tu untuk kita ikut. Pada akhlak Nabi, pada akidah Nabi, pada pakaian Nabi, pada ibadat Nabi, pada manhaj Nabi, pada apa nama? Pada macam-macam semua yang ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita ikuti. Jadi ini ayat yang paling utama sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Uswah tu adalah qudwah. Ha, sama sahaja. At-ta'assi. At-ta'assi adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita macam mana nak ikut Nabi? Hakikatnya kita kena mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mempelajari sirah Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita akan dapat meneladani Nabi daripada keseluruhan bentuk dan aspek kehidupan, insya-Allah. Jadi jam pun telah pukul 10 suku dan kita start 9.30 tadi. Saya minta maaf, kita start pukul 9 dan kita habis dalam 10 suku. Dan sebenarnya poin yang ke-29 ni juga adalah poin yang terakhir daripada bab kita yang pertama ni. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada bab yang kedua, iaitu kata al-Imam Ibnu al-Jauzi rahmatullah alaih fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, pada celaan terhadap bid'ah-bid'ah dan celaan terhadap ahli bid'ah. Celaan terhadap ahli bid'ah. Kita ni bila kita mengaku ahli sunnah, kita akan sentiasa bangga bila kita disifatkan dengan ahli sunnah dan mengikut ahli sunnah. Dan bila ada celaan terhadap ahli bid'ah, patutnya kita rasa seronok. Kita akan rasa layak mereka dicela. Tapi kadang-kadang ada orang bila kita kata celaan kepada ahli bid'ah, dia sensitif pula. Seolah dia nak membela pula, dia nak pertahan. Kita ni sepatutnya berada pada pihak ahli sunnah. Kalau kita mengaku ahli sunnah. Tapi jangan pula kita nak membela ahli bid'ah dan kita pula rasa triggered pula. Orang kata rasa sensitif pula kita apabila ahli bid'ah tu dicela. Sedangkan nanti kita akan tengok pada kuliah-kuliah kita yang akan datang. Jadi saya rasa memadai mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Sekali lagi ucap jazakumullah khairan kepada jawatan kuasa penganjur atas kesudian menjemput dan menerima saya. Juga kepada semua yang hadir mendengar, saya ucap jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat majlis kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.